Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Inna wa akhawatuha. Inna anna sudah kita lewati. Naam. Yani inna wa akhawatuha kama fil matan wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam. Inna wa anna litaukid, jadi harfu nasbin wa taukid. Bedanya inna dengan anna, inna hamzanya maksura, anna hamzanya maftuhah. Al-maksura inna taqa'u ba'da fi ibtida'il, ibtida'il kalam. Naam, dia di awal ucapan kalimat, sedangkan anna di tengah, fi la taqa'u fi ibtida'il kalam. Naam, dia di tengah, di tengah kalam. Nah, sebagaimana pada contoh-contoh. Jadi jika ingin memulai kalimat dengan inna, maka harus dikasroh. Nah, harus dikasroh. Jangan memulai dengan anna. Nah, harus dengan inna. Atsalitsu lakinna bitasydidin nuni. Ya, nunnya ditasdid. Wa ma'naha al-istidraku. Maknanya adalah istidrak. Klarifikasi. Wa huwa itba'ul kalami binafyi ma yutawahhamu thubutuhu au Isbati ma yutawahamu nafiyuhu. Itba'ul kalam, mengikuti ucapan. Binafyi, dengan penafian, penepisan. Ma yutawahamu thubutuhu, apa yang disangka, ya, tetap. Mengikuti ucapan dengan menafikan sesuatu yang disangka tetap. Atau sebaliknya, au isbati, yani itba'ul kalam bi isbati ma yutawahhamu nafihu. Naam. Atau yani mengikuti ucapan dengan penetapan sesuatu yang disangka ternafikan. Fal awwalu ka qaulik, yang pertama seperti ucapanmu, qaman nasu lakinna zaidan jalisun. Yang pertama itu itba'ul kalami binafi ma yutawahamu thubutuhu. Nah, itba'ul kalami binafi ma yutawahamu thubutuhu. Jadi, disangka itu thabit, maka diikuti dengan nafi untuk mengklarifikasi. Qaman nasu, orang-orang telah berdiri. Nah, an-nas itu kan muhalla bi'al, dihiasi dengan al, dan itu menunjukkan apa? Umum. Sehingga yutawaham, disangka bahwa Zaid termasuk di antara orang-orang yang berdiri. Maka diikuti dengan nafi ma yutawahamu thubutuhu, menafikan bahwa Zaid ikut berdiri. Karena dia juga disangka berdiri. Maka dikatakanlah lakinna Zaidan jalisun. Ini istidraknya. Ya. Lakinna Zaidan jalisun. Akan tetapi Zaid duduk. Jadi dia tidak ikut masuk dalam an-nas yang berdiri itu. Fahim dum? Naam. Faqauluka qaman nasu yutawahhamu minhu qiyamu Zaidin ma'hum. Jadi ucapanmu qaman nasu yutawahhamu minhu, disangka darinya qiyamu Zaidin ma'hum, berdirinya Zaid bersama mereka. Li'ish li'annahu minhum. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Zaid minhum, bagian dari mereka, an-nas. Fanafaita. Fanafaita. Maka anda menepis, menafikan. Ma tuwuhima, ma tuwuhima. Ya, ini fi'il madhi ya, tawahama di ditagir sighahnya. Matuwuhima tsubutuhu. Fanafaita ma tuwuhima tsubutuhu. Maka engkau pun menafikan apa yang disangka tetap. Wahwal qiyamu, yaitu berdirinya Zaid. Biqaulik, engkau nafikan dengan ucapanmu. Lakinna Zaidan jalisun. Tayyib al-Irab. Sudah kan? Allah. Qum. Qum ya. Sama. Harfu istidrakin wa nasbin dayyima. Baik, wasani qauluka qawlan, wasani ka qaulika. Yang kedua seperti ucapan Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Zaid jahil. Zaid tidak berilmu. Jahil. Yakni tidak berilmu. Bodoh, tidak berilmu. Lakinnahu salih. Akan tetapi dia orang baik, orang saleh. Jadi tidak semua orang jahil itu tidak saleh. Iya. Sebagaimana tidak semua orang alim saleh, banyak ulama su, ya kan? Ada alim su, ulama-ulama yang rusak. Naam. Faquluk Zaidun jahilun yutawahhamu minhu nafsus salah anhu. Tapi biasanya orang kalau jahil, biasanya apa? Notabenenya apa? Kalau jahil, tidak berilmu, notabenenya juga tidak sah. Tidak soleh, tidak baik, nah, jelek biasanya. Oleh karena itu, disangka ketika dikatakan Zaid jahil, akan muncul persangkaan, berarti dia juga mesti tidak soleh, tidak soleh. Nah, ini butuh diklarifikasi. Nah, yutawahhamu minhu, ucapanmu Zaid jahil, yutawahhamu minhu, ya, muncul persangkaan darinya, nafyus salahi anhu, ternafikannya, tertepisnya kesolehan dari dia dikarenakan dia jahil. Itu yang muncul pada persangkaan. Naam, li'annal ghaliba, karena sesungguhnya notabenenya ya yang mendominasi alal juhal, keadaan orang-orang yang jahil. Naam. Yang mendominasi keadaan orang-orang yang jahil, adamus salahi, ketidaksolehan. Sehingga muncul persangkaan begitu. Maka ini butuh ditepis, karena ini lain daripada yang lain. Keluar dari keumuman. Fa'athbatta. Yani athbata, kita beri fa'il domir atta menjadi fa'athbat. Fa'athbatta. Seperti di atas fanafaita. Nah, ini fa'athbatta. Sama? Fa'athbatta. Ma tuwuhima nafihu. Maka engkau menetapkan ma tuwuhima, apa yang disangka nafihu, ternafikan darinya. Wahuwa salahu, yaitu kesolehan. Biqaulik, engkau tetapkan itu dengan ucapanmu. Lakinnahu salihun. Lakinnahu salihun. Naam. Al-Irab. Tafadhal. Fa'sota. Baik. Ar-rabi'u yang keempat, ka'anna bi fathil hamzati wa tasdidin nuni wa ma'naha at-tasbihu wa ma'naha at-tasbihu, maknanya tasbih, penyamaan, penyerupaan. Ai tasbihu ismiha bi khabariha, tasbihu ismiha bi khabariha, yaitu penyamaan, penyerupaan isimnya dengan khabarnya. Nahu ka'anna Zaidan asadun, seakan-akan Zaid adalah si singa. Seakan-akan Zaid adalah singa. Naam. Seakan-akan, yakni seperti. Naam. Jadi ini adalah tayyib. Faka'anna harfu tasbihin wa nasbin. Begitu mi'rabnya. Ka'anna adalah harfu tasbih wa nasbin. Naam. Mabni ala al-fathli. Dalam hal min al-i'rab. Naam. Wa zaidan ismuha. Wa asadun khabaruha. Tamam. Berarti zaidan ismuha idhan ma'adha mansubun bi biha. Mansubun biha. Isim naam. Asadun khabaruha marfu'un bi biha. Tamam. Wal-ma'na anna zaidan yushbihul asada fis syaja'ati. Maknanya adalah sesungguhnya Zaid yushbihul asada, menyerupai singa, fis syaja'ati, dalam hal keberaniannya. Nah, jadi dia bagaikan seekor singa, berani. Tayyib. Wa mithaluha min at-tanzili qawluhu jalla fi 'ulahu. Tayyib. Contohnya dari Quran yang turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jalla fi 'ula, yang maha mulia pada ketinggiannya. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Ka'annahunna, seakan-akan seperti ahunna, apa itu? Bidadari itu al-yaqut wal marjan. Yaqut dan marjan. Nah. Baik. Al-i'rab. Aidan تفضل سهل ان شاء الله. ها yang dihafalkan dari ini antum berusaha mengiraf sendiri, ha, nanti dibantu kalau nyangkut agli kitab. Enggak ada yang sulit ini, enggak ada yang lain, masih biasa ini irafnya. Ha, harfu tasbihin, ha, hunna, yang di i'rab pertama al, kalau langsung nun, ka'anna hunna, nah, walha, ka'anna hunna, ka'anna hunna. Antum berdiri aja, berdiri. Ayo. Ha. Ismuha tayyib wan nun. Inas. Nah, itu kan gampang. Ha. Al-yakutu. Ayo. Al-waw. Wal-marjanu. Ha. Harfu. Sebut dulu namanya. Al-waw harfu atfin. Naam. Al-marjanu ismun. Wal-marjanu wal marjanu ka'annahunna al-yaqutu wal marjanu. Antum sudah menyebut al-waw harfu atfin. Aish. Al-yaqutu sudah kan? Yaqutu tadi sudah antum mirob khobar, khobar ka'anna marfu'. Iya, sudah tadi ya. Intayna min hadha. Sekarang wal marjan, al-waw sudah antum mirob sebagai harfu atfin. Al-marjanu aywa ma'tufun ala ala ya ala al-yakutu ha wal ma'tufu marfu'un mithlu kamil la ad-dhammatu adh-dhahra ala akhirina al-marjan mufrad ini al-khamis laita wa ma'naha at-tamanni. Maknanya tamanni. Tamanni artinya angan-angan. Naam. Sekiranya, seandainya. Naam. Wahuwa, yaitu talabul mustahili. Menuntut sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil, mustahil artinya tidak mungkin. Artinya apa? Tidak ada hakikatnya. Berarti tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin terrealisasi karena mustahil. Au ma fihi usrun. Au ma fihi usrun. Atau menuntut sesuatu yang padanya usrun. Ya. Yang sulit tercapai. Menuntut sesuatu yang fi usrun artinya sulit tergapai. Sulit tergapai. Nah, tidak mustahil. Tidak. Tapi sulit. Tidak mudah. Berarti masih ada kemungkinan bisa terrealisasi hanya saja sulit. Adapun yang mustahil tidak mungkin, itulah hakikatnya. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Angan-angan itu adalah menginginkan sesuatu yang mustahil, ini tidak mungkin, atau sesuatu yang mungkin tapi sulit. Fal awwalu wa huwal aktsaru, maka yang pertama yaitu talabul mustahil, menuntut sesuatu yang mustahil dan itu yang terbanyak penggunaannya. Angan-angan itu untuk sesuatu yang mustahil. Nahu qawli syekhil kabir, seperti ucapan seorang tua renta, ya, yang sudah tua renta. Naam, laita syababa aidun. Laita syababa aidun, laita syababa yaudu yauman. Sekiranya kemudaan itu bisa kembali. Mungkin orang tua duduk lihat anak muda terus dia berucap laita syababa aidun. Sekiranya kemudaan itu bisa kembali. Dia dengan angin ini jadi muda lagi kayak gitu. Mustahil ya? Tidak mungkin. Nah, wasani nahu laita zaidan alimun. Sekiranya Zaid, seandainya Zaid adalah seorang yang alim. Mungkin? Mungkin Zaid jadi alim? Mungkin kan? Meskipun itu sulit, karena menjadi alim tidak mudah kan? Nah. Sementara Zaid ini, ya, artinya Zaid kurang serius belajar, banyak main dan seterusnya, kan sulit jadi alim. Kalau mau jadi alim harus serius, kurang main, mujtahid ya fi talabil ilm, didukung oleh banyak hal. Naam. Kecerdasan dan seterusnya. Nah, falaita harfu tamannin wa nasbin, begitu ya Rabbnya. Maka laita adalah harfu tamannin wa nasbin. Wa kullun minas syababa wa zaidan. Wa kullun minas syababa wa zaidan. Alal hikayah. Jika bukan alal hikayah, maka kita baca wa kullun minas syabab. Syababi wa zaidan. Lakin alal hikayah. Irobnya alal hikayah. نعم. طيب. Untuk menghikayatkan sesuai dengan i'rabnya di kalimat. Ismuha wa kullu min as-shabab wa Zaidan ismuha. Makanya mansub as-shababa Zaidan. Wa kullun min a'idun wa 'alimun aidan 'ala al-hikaya. A'idun min a'idun wa 'alimun khabaruha. Makanya marfu. Tamam? Jadi i'rabnya sama ya. Laita kita i'rab bagaimana? Harfu tamannin wa panasbin mabniun 'ala fathhi lam hamli al-i'rab. As-shababa ismuha mansubun biha alamat nasbih al-fath wa dara akhir. A'idun khabaruha marfu'un biha alamat rafihi al-dhamma dara al-akhir. Na'am, mudah i'rabnya. Wa mithaluha min at-tanzili, contohnya dari Al-Qur'an yang turun, ya laitani kuntu turaba. Hadha inda Muhammad. Ha, inda. Ya laitani kuntu turaba. Naam, harful nida. Ya harful nida. Perhatikan, ya harful nida. Tamam? Yani mabni al-fath la mahal min i'rab. Yang namanya harful nida mesti masuk ke isim munada. Sementara laita adalah harfun, berarti ya bukan masuk ke laita sebenarnya. Hakadah? Berarti ada munada yang mahdhuf. Begitu menganalisa i'rab kalimat. Ya harful nida, yang namanya harful nida masuk ke isim munada kan? Berarti dia bukan masuk ke laita, masuk ke munada. Mana munadanya? Enggak ada, berarti mahdhuf. Baik. Sini disebutkan wal munada mahdhufun takdiruhu ya qaumi au ya haula'i. Tamam? Au nahwu dhalik. Ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kalian. Dan semisal dengan itu, ditakdirkan aja sesuai dengan kalimat. Fahimtum? Nah. Baru, laitani. Jadi, wahai kaumku, laitani. Begitu mana? Wahai kaumku, laitani kuntu turaba. Fahimtum? Nah. Laitani, fadlal. Ini pelajaran kita sekarang. Laita. Nah, kenapa butul wiqayah? Karena ya ini adalah dhamir mutakallim. Naam, tidak bisa langsung masuk laita ke ya al-mutakallim. Naam. Fadhal. Kuntu. Ismuha. Ismukana, naam. Turaban. Khabarukana. Turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya tadi mutakallim adalah ism laita. Sekarang khabar laita. Jumlatu kuntu turaba. Jumla kuntu turaba. Tayyib. Fi mahalli rafin khobar laita. Jelas ya? Was as-sadisu yang keenam, la'alla. Wa ma'naha dan maknanya tarajji. At-tarajji yakni berharap. Berarti harapan yakni moga-moga, kan begitu? Ya. Moga-moga. Awit tawakku'. At-tarajji awit tawakku'. Atau at-tawakku'. At-tawakku' itu adalah dijelaskan nanti. Nah, yakni sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Nah. Barangkali. Nah, fattarajji huwa talabul amril mahbub. talabul amril mahbub, menuntut perkara yang disukai, yakni harapan, berharap. Nah, karena yang namanya harapan itu mesti sesuatu yang disukai kan. Wala yakunu illa fil mumkin, dan tidaklah harapan itu terjadi illa fil mumkin, kecuali pada al mumkin, pada sesuatu yang mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin tidak bisa digunakan pada sesuatu yang mustahil. Nah, paham tum? Ya, pada kehidupan makhluk, peristiwa, kejadian, ya, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori mungkin, sesuatu yang mungkin. Nah, adapun yang tidak bisa terrealisasi, tidak ada hakikatnya, tidak akan terjadi, itu namanya mustahil. Nah, nahu contohnya la'alla zaidan qadimun, moga-moga zaid qadim. Apa artinya qadim? Datang. Nah, ini harapan zaid datang, ya kan? Jadi bagaimana i'rabnya? La'alla harfu tarajji, harfu tarajjin wa madha? Tarajjin wa nasbin. Tarajjin wa nasbin. Harfu tarajjin wa nasbin. Mabniyun alal fathi. Lam hal min al-i'rab. Zaidan madha? Ismuha. Naam. Mansubun biha. Alamat nasbihi? Al-fathatu dhar al-akhiri. Qadimun kha? Khabaruha. Marfu'un? Biha alamatu raf'iyyah dhamma dharar. Baik. Wa tawakku'u huwa tarakkubul amri al-makruhi. At-tawakku' adalah tarakkubu. Mengawasi. Ya. Al-amri al-makruh. Yakni menanti. Nah, tarakkub itu mengawasi, menanti. Menanti al-amr al-makruh, suatu perkara yang dikhawatirkan. Tarakkub di sini artinya menanti. Itu lebih tepat. Ai intidaru. Nah, tarakkub al-amr al-makruh ini. Ai intidaru wuku'ihi. Intidaru wuku'ihi. Ini makna tarakkub, yaitu intidar. Menanti. Ya, wuku'. Intidaru wuku'ihi. Yakni intidaru wuku'il amr al-makruh. Menanti, nanti terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Jadi ada sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, itu ditunggu-tunggu terjadi, khawatir. Ya. Nahu la'alla Muhammadan halik. Barangkali Muhammad binasa. Barangkali Muhammad binasa, ini khawatirkan terjadi. Nah. Baik. Bukan diharapkan ya. Wah, bukan diharapkan. Nah, kasihan Muhammad. Sama. Nah, contoh aja ini. Fa la'alla, maka la'alla fil mithalil awwali, pada contoh yang pertama, harfu tarajjin wa nasbin wa zaidan ismuha wa qadimun khabaruha. Wa la'alla fil mithalil thani harfu tawakku'in wa nasbin wa muhammadan ismuha wa halikun khabaruha. Wa mithaluha min al-Qur'anil 'azhimi. Qauluhu jalla dzikruh, contohnya dalam Al-Qur'an yang agung, firman Allah yang maha mulia. Naam, penyebutannya la'allaka baqi'un nafsak. La'allaka baqi'un nafsak. Naam. Barangkali engkau akan membinasakan dirimu. Baik. Baik, la'allaka bai'un nafsak. Indaman? Al-akhir hada. Ha, tafadhal. Nakhtimu ad-dars bi i'rab hadhihi al-jumlah. La'alla. Agli. Mengganggu malah itu kalau terbuka. Ha. La'alla. harfu tawaqqu'i nasbin. Tayyib. Bakhi'un. Khabaruha. Khabarnya apa? Hukumnya. Baik. Nafsah. Di sini bakhi'un akan dipelajari nanti. Ada pelajaran isim alladhi ya'malu amalal fi fi'il. Naam, ini adalah naam ism fa'il ya'mal amal fi'il. Idan nafsa di sini man ismun mansubun. Atau sebelum itu fa'ilnya dulu karena dia beramal amal fi'il, yaitu madza, yakni madza ya yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul bina. Fa'iluhu madza? Anta. Naam. La'allaka bakhi'un anta nafsak. La'allaka bakhi'un. Jadi kita takdirkan fa'ilnya anta. La'allaka bakhi'un anta nafsak. Naam, nafsa mansub. Yani maf'ulun bihi mansubun bi bakhi'un. Tayyib, bi bakhi'un al-hikayah. Wa alamatu? Fi bil mudhaf. Entahnya. Jazakumullah khairan. Faddalu. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.